Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil beberapa ahadis yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala pada bab Iyadatul Mardha, keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dan sekarang kita ambil hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis yang ke-519. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Malik ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Umar ibni Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim: iyadatul marid wa syuhudul jinazah wa tashmitul atis idha hamidallaha azza wa jal. Berkata al-muallif al-imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Malik ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Ismail qala haddatsana Abu Awanah, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Abu Awanah an Umar ibn Abi Salamah, dari Umar ibn Abi Salamah an-Nabihi, dari bapaknya yaitu Abu Salamah an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salasun, tiga perkara, kulluhunna haqqun ala kulli muslim, yang mana semuanya, seluruhnya dari tiga perkara tersebut adalah perkara yang hak ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Hakun ala kulli muslim, hak atas setiap muslim untuk menunaikannya. Qala iyadatul marid, yang pertama adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Dan ini adalah syahid dari pembahasan bab yang ada pada kita. Menjenguk orang yang sakit, ini hakun ala kulli muslim, hak atas setiap muslim untuk dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ini perkara yang telah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang kemarin kita baca, beliau memerintahkan audu al-marid, jenguklah oleh kalian orang yang sakit. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukannya, mencontohkan kepada umatnya, menjenguk sahabat-sahabatnya yang sedang sakit, baik dari kalangan sahabat dekat beliau, baik yang wanita atau yang laki-laki, demikian pula dewasa maupun anak kecil, bahkan orang yang jauh dari beliau, yaitu dari kalangan orang-orang badui pun, beliau menjenguk mereka. Qala wa syuhudul jinazah, dan perkara yang kedua adalah mengiringi jenazah. Mengiringi saudara yang telah meninggal dunia, mengurusnya dari memandikannya, kemudian mengkafaninya, menguburkannya, mensolatinya, kemudian juga mengantarkannya ke kuburnya. Syuhud al-janazah. Qala wa tashmitul atis, dan perkara yang ketiga adalah tashmitul atis, mendoa dakwah birrahmah lil atis, mendoakan rahmat kepada al atis, kepada orang yang bersin, mendoakan rahmat bagi saudaranya sesama muslim yang dia sedang bersin, dengan syarat idza hamidallaha azza wajal, ketika saudaranya yang bersin tadi dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Ay, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita disunnahkan atau diwajibkan naam untuk mengucapkan yarhamukallah, mendoakan rahmat, yaitu dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Naam, saudaranya bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban dari saudaranya yang mendengar, dia tashmitul atis, mendoakan rahmat baginya, mengucapkan yarhamukallah, dan yang bersin tadi menjawab lagi dengan doa, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaan kalian. Tabadul doa, saling naam bergantian mengucapkan doa satu dengan yang lainnya sesama muslim, maka ini merupakan perkara ibadah yang sangat agung, yang sangat bagus, yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan itu adalah merupakan salah satu dari hak atau kewajiban satu muslim kepada muslim yang lainnya. Dalam kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala, qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, fi hadzal haditsi masyru'iyyatu thalathati a'mal. Di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala, terdapat faedah tentang disyariatkannya tiga amalan. Disyariatkannya untuk melakukan tiga amalan ini. Al-awwal iyadatul marid, wa tsani istiba'ul janazah, wa tsalits tasymitul atis. Yang pertama yaitu menjenguk orang yang sakit, dan yang kedua mengiringi jenazah, dan yang ketiga adalah mendoakan rahmat bagi orang yang bersin. Ay, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, ketika dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ma'nal haqqu huna huwal haqqul masnunu fi amalain, lal haqqul wajib. Apa makna hak di dalam lafaz hadis ini? Dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, makna al-haq adalah haqqul masnun. Hak hukumnya di sini adalah yang disunnahkan pada dua amalan yang pertama. Naam, yaitu iyadatul marid dan ittiba'ul jenazah, ini hukumnya sunnah bagi seorang muslim ketika mendapati saudaranya sedang sakit, dia disunnahkan untuk menjenguknya, menengoknya. Dan yang kedua adalah ittiba'ul jenazah, mengiringi jenazah saudaranya yang telah meninggal dunia, ini juga hukumnya sunnah. Naam, ketika sudah ada yang melakukan sebagian dari kalangan kaum muslimin. Lal haqqul wajib, bukan hukumnya adalah wajib. Qala fa iyadatul maridi haqqun masnunun wa mustahab, fihi ajrun kabirun ma lam yamna' min dzalika mani'. Maka mengunjungi orang yang sakit ini hukumnya adalah sunnah, mustahab, dan padanya ada pahala yang besar yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, pahala yang besar bagi saudara seorang muslim yang mau menjenguk saudaranya yang sedang sakit, sebagaimana keutamanya telah kita ambil pada hadis-hadis yang sebelumnya telah disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Nah, malam yamna' min dzalika mani', selama tidak ada yang mencegah dari perkara tersebut. Tidak ada halangan, tidak ada yang menghalangi untuk dia melakukan amalan tersebut, maka hendaknya dia melakukannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ada maridan nadahu munadin antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Man ada maridan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang dia menjenguk orang yang sakit, nadahu munadin, maka akan menyeru kepadanya seorang penyeru, yang dia mengucapkan sebuah seruan dengan suaranya, seruan yang indah. Antibta, sungguh telah baik dirimu. Wa taba mamsyaka, dan telah baik pula langkahmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan sungguh engkau telah menyiapkan tempat kembali tempat persinggahan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim menjenguk saudaranya, ada di sana munadin, yunadi, seorang penyeru, tentunya dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, dia menyerukan kepada orang yang menjenguk orang sakit tadi, antibta wa taba man syak, sungguh telah baik dirimu dan juga langkahmu adalah langkah yang baik pula, dan sungguhnya engkau telah menyiapkan naam tempat kembali yang indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadza fadlun adzim lakin yaudul maridu marida iyadatan syar'iyyah bal yaqsudu bihal ajr la yaqsudu bihal mujamalah. Dan tentunya ini adalah keutamaan yang agung. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikannya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ya'udul marid, menjenguk orang yang sakit, nam dengan iyadah syar'iyyah, dengan nam cara menjenguk yang syar'i. Maksudnya adalah niatnya. Niatnya harus diperbaiki. Apa tujuan dia menjenguk saudaranya yang sakit? Nam, apa niatnya dia menziarahi saudaranya yang sedang sakit? Bal yaqsudu bihal ajr la yaqsudu bihal mujamalah. Kata beliau rahimahullahu taala, yang dia niatkan itu harusnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia harapkan darinya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud dia berkunjung menjenguk saudaranya yang sedang sakit itu hanya basa-basi saja. Naam, aw ya'ni ista'a ma'rufin ilan nas, atau sekedar ingin memamerkan kebaikannya kepada manusia. Tidak. Naam, yaqsudu biha wajhallahi wad-daral akhirah. Dia harusnya naam ketika menjenguk saudaranya yang sakit adalah meniatkan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, lillah karena Allah Subhanahu wa taala, dan karena mengharapkan darul akhirah, ay negeri akhirat. Naam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mujamalah karena itu temannya tidak enak kalau enggak jenguk. Naam, dia mujamalah, basa-basi dia ingin datang ke tempat saudaranya. Dia tidak mengharapkan pahala dari Allah taala, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, tapi karena merasa tidak enak karena itu temannya, itu saudaranya, akhirnya dia terpaksa menjenguk. Tidak, bukan yang demikian yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tapi kata beliau rahimahullahu taala, yaqsudu bihal ajr yaqsudu biha wajhallahi waddaral akhirah. Dia harus betul-betul ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan negeri akhirat di dalam ziarahnya tersebut kepada saudaranya yang sedang sakit. Qala wa kadzalika ittiba'ul janazah kama aslaftu amalun masnun illa idza lam yujad laha man yuwariha wajaba 'ala man kanatil janazah baina al-hurihim an yaqumu bihaqqiha hatta tudfan. Demikian pula amalan yang kedua, yaitu ittiba'ul janazah, mengiringi jenazah. Sebagaimana yang telah lewat, itu adalah amalan yang sunnah, amalan yang disunnahkan, kecuali ketika tidak ada di sana didapati orang yang mengurusinya. Nah, ada seorang muslim yang meninggal, tidak ada ternyata yang mengurusnya, memandikannya, mengkafaninya, menggalikan kubur untuknya, maka ketika itu wajib ala man kanatil janazah baina al-hurihim ay yaqumu bihaqqiha, wajib ketika itu untuk mengurusinya, yang mana naam jenazah ada di tengah-tengah mereka, untuk mereka semua naam memberikan haknya yang saudaranya yang telah meninggal dunia sampai dia dikuburkan. Naam, ini hukumnya wajib kalau tidak ada yang mengurusinya, karena hukum asalnya adalah apa? Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah sampai di sana ada sebagian kaum muslimin yang mengurusi jenazah tersebut dan sebagian tersebut telah mencukupinya, maka yang lain gugur kewajibannya, hukumnya adalah sunnah. Qala wa amma tashmitul atis fahuwa wajibun laisa masnunan wajibun bisyartihi wa syartuhu an yahmadallah. Adapun amalan yang ketiga, enam, yaitu tashmitul atis, mendoakan rahmat bagi orang yang bersin, maka ini hukumnya wajib. Enam, hukumnya apa? Wajib. Laisa masnunan, bukan sunnah. Bukan sunnah. Enam, hukumnya adalah wajib di dalam syariat untuk mendoakan saudaranya yang bersin. Mendoakan rahmat dengan apa? Ucapan yarhamukallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Akan tapi kata beliau rahimahullahu ta'ala, wajibun bisyartih, kewajiban ini terikat dengan syaratnya. Nah, kalau syaratnya itu ada, maka hukumnya wajib. Kalau tidak ada syaratnya, maka tidak wajib. Apa syaratnya? Wa syartuhu an yahmadallah idza atasa yaqulu alhamdulillah. Yaitu syaratnya adalah orang yang bersin tadi, dia harus naam memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Wa kullu man sami'ahu yaqulu lahu yarhamukallah. Dan setiap orang yang mendengarnya, maka dia wajib untuk menjawabnya dengan ucapan doa yarhamukallah. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Qala wa huwa yaruddu biddu'a'il warid. Dan yang bersin tadi, setelah dia didoakan rahmat yarhamukallah, maka dia menjawab lagi dengan doa yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah Taala memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Naam. Jadi yang pertama, syaratnya orang yang bersin dia mengucapkan alhamdulillah saudaranya yang mendengarkan. Naam, 1 2 3 orang atau lebih. Intinya siapapun yang mendengarkan tahmidnya dia setelah dia bersin, maka dia wajib untuk mengucapkan yarhamukallah. Dan yang bersin tadi dia menjawab dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Qala wa hadza du'aun mutabadilun fihi rahmah. Maka ini adalah doa yang saling bergantian, saling berbalasan satu dengan yang lainnya, dan padanya ada rahmah, ada bentuk kasih sayang. Li'annahu ibadah, karena sungguhnya itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan di dalam agama ini, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kama ja'a fi hadis, sebagaimana datang pula di dalam hadis yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Nah, ini hadis yang terakhir dari apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala pada bab iyadatul maradah. Nah, adapun bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan setelahnya. Kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.